Paras rupamu, tapi sayang, kau sudah ada yang punya. Tak ada peluang untuk diriku. Aku diam dan ku pendam perasaan. Perasaan suka kepadamu, tiap saat ku hanya pikirkan kamu. Apa kau juga pikirkan aku? Sekiranya ku mendapatkan cintamu, ku berjanji tak akan cari lain. Aku diam dan ku pendam perasaan. Perasaan suka kepadamu, tiap saat ku hanya pikirkan kamu. Apa kau juga pikirkan aku? Tapi aku takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Biarkanlah aku pendam di hati sampai aku mati, kekasihku. Tapi aku takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Biarkanlah aku pendam di hati sampai aku kasihku. Biarkanlah aku pendam di hati sampai aku mati, kekasihku. Tapi aku takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Biarkanlah aku pendam di hati